Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, Waha'ulai dhullalu yahkumun ala man mata wa huwa ala kabiratin fahuwa mukhalladun finnari. Dan orang-orang yang sesat ini, yaitu orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menghukumi orang yang meninggal dalam keadaan berada di atas sebuah dosa besar, ia dikekalkan di dalam neraka. Walau kana muwahhidan lillahi mukhlishan fi tauhidihi, walaupun orang tersebut mentauhidkan Allah dan ikhlas di dalam tauhidnya, wa yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri, wa yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yasumu wa yahujju wa yut'imul masakina. Dan meskipun ia beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan ia salat, berpuasa, menunaikan zakat, berpuasa, menunaikan haji, dan memberi makan orang-orang miskin. وَقَابَلَ هَؤُلَاءِ الرَّوَافِضُ وَغُلَاتُ السُّوفِيَّةِ وَعُبَّادُ الْقُبُورِ. Dan berlawanan dengan mereka ini orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Sufi yang ekstrim, dan para penyembah kubur. Fa innahum ghalaw fi syafa'ati, karena sesungguhnya mereka berlebih-lebihan dalam hal syafa'at. Fa lam yafhamu muradallahi wa murada rasulihi minha, mereka tidak memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh rasulnya dari syafaat tersebut. Wa ghafalu an syurutiha, dan mereka lalai dari syarat-syaratnya. Syarat-syarat asy-syafa'ah. Fatarahum yastashfi'una ila Allah bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa bil awliya'i wal amwati fi hadhihi ad-dunya. Maka engkau melihat mereka meminta syafaat menuju Allah kepada Rasul, para wali, dan orang-orang yang sudah mati di dunia ini. Wa ya'taqiduna anna hadzal istishfa'a yanfa'uhum, dan mereka meyakini bahwa permintaan syafaat ini bermanfaat bagi mereka. Wa annallaha yaqbalu syafa'atihim, dan mereka meyakini bahwasanya Allah menerima syafaat orang-orang yang mereka mintai syafaat. Wa yuhaqqiqu matalibahum, dan memenuhi keinginan-keinginan mereka. Wa lam yaltafitu ila ma syaratahu Allahu fi kitabihi wa rasulihi fi qabuli syafa'ati, dan mereka tidak berpaling kepada apa yang Allah persyaratkan di dalam kitabnya dan apa yang Rasulnya persyaratkan dalam diterimanya syafaat. Wa huwa ma nassat 'alaihi al-ayatul katsiratu, yaitu apa yang disebutkan oleh banyak ayat. Wa huwa annahu la yashfa'u ahadun 'indallahi illa min ba'di idznihi, yaitu seseorang tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Wa annahu la budda min ar-ridha 'anil mashfu'i fihi, dan harus wajib diridhoinya orang yang diberi syafaat. Fala yastati'ul malaikatul muqarrabuna walal anbiya'u wal mursaluna an yashfa'u fi ahadin illa min ba'di idznillahi rabbis samawati wal ardi. Maka para malaikat yang didekatkan, para nabi yang diutus, tidaklah mampu memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah mendapat izin dari Allah Rabb langit-langit dan bumi. Wa kaifa ya'lamu haula'i dhalluna annallaha ya'zanu liman yastashfi'una bihim kullama laja'u ilaihim. Dan bagaimana bisa orang-orang yang sesat ini mengetahui bahwasanya Allah mengizinkan bagi orang-orang yang mereka mintai syafaat setiap kali mereka bersandar kepada orang-orang tersebut. wa anna Allah qad radiya 'anil mashfu'i fihim. Dan dari mana orang-orang yang sesat tersebut mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla meridai orang-orang yang diberi syafaat, yaitu mereka ini yang berbuat syirik, mengibadahi orang-orang yang mereka mintai syafaat. Walam yaqifu 'inda hadzal haddi, dan mereka tidaklah berhenti sampai di sini. Bal tajawazuhu ila du'aihim wal istighatsati bihim min dunillahi fir rakha'i wa fis shiddati aktsaru. Bahkan mereka melampauinya kepada berdoa kepada orang-orang yang mereka mintai syafaat, beristighatsah kepada orang-orang yang mereka mintai syafaat selain Allah di waktu lapang, dan bahkan di saat sulit lebih banyak lagi. Hatta inna ba'dahum yansallaha, bahkan sungguh sebagian mereka melupakan Allah. Wa yastaghithu bil awliya'i walau kanu ala bu'di alafil amyali, dan sebagian mereka beristighatsah kepada para wali meskipun para wali tersebut jauh jarak dari mereka sejauh ribuan mil. Ala i'tiqadi annahum yasma'una wa yastajibuna lahum wa yunqidunahum minasyada'idi wal kurubi, dengan keyakinan bahwasanya para wali tersebut bisa mendengar, bisa mengabulkan permintaan mereka, dan bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan dan kesempitan-kesempitan. Wa nasu qawlahu ta'ala, dan mereka lupa firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Dan orang-orang tersebut yang dipanjatkan kepadanya doa tersebut lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dipanjatkan kepadanya doa tersebut akan menjadi musuh-musuh bagi orang-orang yang berdoa kepada mereka, dan akan mengingkari ibadah orang-orang yang berdoa kepada mereka. فحكم الله على من دعا غيره بأنه أضل الناس. Maka Allah Azza wa Jalla menghukumi orang yang berdoa kepada selainnya dengan bahwa ia adalah manusia yang paling sesat. Wa'tabara du'a'a ghairihi ibadatan. Dan Allah Ta'ala menganggap doa kepada selainnya merupakan ibadah. Wabayyana annal mad'uwina yatabarra'una mimman yad'uhum min ahli dhalali. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dipanjatkan kepada mereka doa berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepada mereka dari kalangan orang-orang sesat. Wal ayatu fi hadzal babi ma'rufatun lada ahlin nuha. Dan ayat-ayat di dalam bab ini diketahui oleh orang-orang yang berakal. Walam yaktafi ahlul dhalali bidhalika bal zadu ala dhalika. Dan orang-orang yang sesat tidak mencukupkan dengan hal tersebut. Bahkan mereka menambahnya. I'tiqaduhum annal awliya'a ya'lamunal ghaiba. Yaitu keyakinan mereka bahwasanya para wali mengetahui perkara ghaib. Wa yatasarrafuna fil kauni. Dan bahwasanya para wali mengatur alam ini. Faja'alu lillahi syuraka'a wa andadan fi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyatihi wa tadbiri kaunihi alladhin farada subhanahu bi khalqihi wa tadbirihi. Maka mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, dan pengaturan alamnya yang Allah Ta'ala bersendirian dalam menciptakannya dan mengaturnya. Fakam aradu bijahlihim wa dalalihim min ayati tauhidil bayyinatid dalati ala wujubi ifradillahi bikulli anwa'il ibadati wa bikulli anwa'it ta'zimi wal ijlali. Maka betapa banyak mereka mengingkari dengan sebab kebodohan dan kesesatan mereka, mengingkari ayat-ayat tauhid yang jelas, yang menunjukkan wajibnya mengesakan Allah dengan seluruh macam ibadah dan dengan seluruh macam pengagungan dan pemuliaan. Inna ahlad dalali la yadhunnuna anna asy-syafa'ata sahlatun. Sesungguhnya orang-orang yang sesat menyangka bahwasanya syafaat itu mudah. wa annaha bi aidi man yashfa'una lahum, dan bahwasanya syafaat itu berada di tangan-tangan orang-orang yang memberi syafaat kepada mereka. Walam ya'lamu annaha amrun sa'bun, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya syafaat merupakan perkara yang sulit. Yahjumu anha hatta ulul azmi minar rusuli alaihimus salatu wassalamu, yang menahan diri darinya bahkan ulul azmi dari kalangan para rasul alaihimus salatu wassalam. Fabil idafati ila ma salafa min an-nusus fi bayani su'ubati dhalika nasuqun nassal atiya, dan sebagai tambahan terhadap dalil-dalil yang telah berlalu untuk menjelaskan sulitnya perkara syafaat, kami akan sebutkan dalil yang berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamati, aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dhalika, dan apakah kalian mengetahui kenapa demikian? Yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan manusia yang terdahulu maupun belakangan di sebuah tanah yang lapang, yaitu di hari kiamat. Yusmi'uhumud da'i, seorang penyeru memperdengarkan kepada mereka suaranya, yaitu seandainya seseorang berbicara, maka orang yang paling jauh darinya pun akan mendengarnya. Wa yanfudhuhumul basaru, dan penglihatan sampai kepada mereka, yaitu seseorang yang melihat mereka akan bisa melihat mereka semuanya. Tidak ada yang terluput dari pandangannya. Watadanu syamsu, dan matahari mendekat. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yatiquna ma la yutiquna wa la yahtamiluna, dan menimpa manusia kesedihan dan kesulitan yang mereka tidak mampu dan tidak bisa bersabar terhadapnya. Fayaqulun nasu, maka manusia pun berkata, ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian melihat apa yang menimpa kalian? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian melihat orang yang memberi syafaat, orang yang bisa memberikan syafaat bagi kalian kepada Rabb kalian? Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din, maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, alaikum bi Adama, hendaklah kalian mendatangi Adam. Fayatuna Adama alaihi salamu, maka mereka pun mendatangi Adam alaihi salam. Fayaquluna lahu, lalu mereka berkata kepada Adam, anta abul bashari, engkau adalah ayah manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah tiupkan kepadamu sebagian dari ruh yang diciptakannya. Wa amara al malaikata fasajadu laka, dan Allah Azza wa Jal memerintahkan para malaikat sehingga mereka pun bersujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbika, berilah syafaat bagi kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat apa yang kami berada di dalamnya? Ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Fayaqulu Adamu, maka Adam alaihi salam pun berkata, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Maka Adam alaihi salam pun berkata, sesungguhnya Rabbku marah pada hari ini dengan kemarahan yang Rabbku belum pernah marah sebelumnya seperti itu, dan Rabbku tidak akan marah setelahnya dengan kemarahan yang semisalnya. Wa innahu qad nahani 'anish syajarati fa'asaituhu, dan sungguh Rabbku telah melarangku dari sebuah pohon, namun aku mendurhakainya. Nafsi nafsi idhabu ila ghairi, ya Allah selamatkanlah diriku, ya Allah selamatkanlah diriku, ya Allah selamatkanlah diriku, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuhin, pergilah kalian kepada Nuh alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.